ku coba sekuat hatiku ingin melupakan dendam rinduku. Ku tak mengerti apakah sebabnya cinta nan suci kini hancur sudah. Apakah salahku, apakah dosaku sehingga kau rela meninggalkan aku? Di mana rasa cinta dan kasih sayangmu? Tapi baiklah, ku tabahkan hati pada yang kuasa. Sekuat hatiku ingin melupakan dendam rinduku. Ku tak mengerti apakah sebabnya cinta nan suci kini hancur sudah. Yang kuasa ku serahkan diri.